mencoba untuk memahami arti kehadiran dirimu. Sebab hatiku masih putih, tak ingin ternoda hanya karena cinta. Mencoba untuk merenungi segala kebaikan hatimu. Ku ingin di antara kita janganlah ada cinta yang terucap di coba.